بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain karya Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, sebuah kitab yang berisikan hadis-hadis sahih dan juga hasan di luar Bukhari Muslim. Asal kitab ini adalah As-Sahihul Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain. Dua jilid. Karya beliau juga. Tartibnya, tartib sahabah. Sahabat fulan dibawakan hadis-hadisnya. Setelah itu, dari buku itu beliau membuat buku ini dengan tartib fiqih. Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, menggunakan tartib bab fiqih. Kita sampai pada Kitab Shalah di juz yang kedua dari buku ini. Terakhir yang kita baca adalah Ad-Du'a Fi Shalah. Ya. Seperti yang setelahnya sekarang ini. Al-Isyarah Bil Usbu Fi Tasyahud. Baik. Kita mengkaji buku ini yang pertama untuk melengkapi pengkajian kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari diajarkan di ma'had ini kemarin, juga Sahih Muslim. Kita mengkaji ini untuk melengkapi pengkajian hadis-hadis di luar Bukhari Muslim yang juga sahih atau hasan dengan tartib bab fiqih. Barakallahu fikum. Yang kedua, untuk menyebarkan ilmu daripada Syekh Al-Allamah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Karena bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi, kita pernah belajar di markisnya meskipun tidak berjumpa dengan beliaunya. Sehingga dalam rangka untuk menyebarkan ilmu beliau, kita mengkaji kitab ini. Barakallahu fikum. Kalau saya pribadi ketika datang ke sana mengkaji buku ini, belajarnya sama Al-Hajuri. Nah, dulu sebelum ada apa-apa. Dari awal tahun 2001 sampai akhir 2004 itu masa-masa aman. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, dia sekarang ya begitulah yang teman tahu, barakallahu fikum. Dan buku ini bukan bukunya Hajuri, bukunya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Baik. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala wa ghafara lah fi kitabih Al-Jami' As-Shahih mimma laysa fi Shahihain Kitabus Shalah bab al-isyaratu bil usbu' bab al-isyaratu bil usbu'i fi tasyahud. Nah, sini ya. Ada yang lain? Loh, nanti setelahnya. Setelahnya baru tahiyat. Coba lihat. Cetakan baru. Cetakan lama. Ya. Ini cetakan saya zamannya Syekh Muqbil. Ini cetakannya setelah beliau wafat. Oh, tahiyat dulu. Ya sudah, dibalik. Isyarat dulu. Nah, yang muktabar yang buku saya berarti ya. Enggak sih. Antum yang muktabar. Cuman saya ngikuti aja ya. Berarti diputer ya. Baik. Al-isyaratu bil-usbu'i fit tashahud. Bab berisyarat dengan jari ketika tashahud. Al-usbu' di sini adalah as-sababah, jari telunjuk. Baik, di sini ada beberapa masail. Yang pertama terkait dengan isyarahnya. Isyarat dengan jari dalam tasyahud itu disyariatkan. Disyariatkan termasuk hal-hal yang disunnahkan, yang dianjurkan dalam sholat. Maka mengamalkannya termasuk mengamalkan sunnah Rasul dalam sholat sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang akan dibahas nanti oleh Syekh rahimahullah adalah isyaratnya dengan jari telunjuk. Ibu jari dan jari tengah dilingkarkan. Kemudian isyarah dengan jari telunjuknya. Bukan dengan jari tengah. Bukan dengan jari manis. Bukan dengan jari kelingking. Bukan dengan ibu jari. Itu semuanya khilafus sunnah. Yang betul dengan jari telunjuk. Paham belum? Pembahasan yang berikutnya adalah apakah cukup dengan isyarah ataukah disertai dengan tahrik menggerak-gerakkan telunjuknya. Dia akan membawakan sebuah hadis yang membahas panjang secara periwayatannya. Terkait dengan bab ini barakallahu fikum, secara periwayatan ada ikhtilaf di kalangan muhaddithin. Pendapat yang pertama adalah riwayat yang menambahkan kata-kata tahrik menggerak-gerakkan jari telunjuk itu sahih. Ini pendapat sebagian ulama. Dan ini yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala wa ghafara lah. Beliau dalam beberapa bukunya merajihkan tambahan yuharrikuha, menggerak-gerakkan telunjuk. Beliau berpendapat ziyadahnya ziyadah maqbulah. Penambahan lafaz menggerakkan itu penambahan yang makbul diterima. Ini beliau. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur fuqaha, jumhur ulama. Riwayat yang menambahkan, menggerak-gerakkan jemari, syadzah. Riwayatun syadzah. Dikatakan syad atau ganjil. Yang syad adalah Zaidah bin Qudamah dan yang bersama dengan beliau. Syadzah dikatakan menyelisihi sejumlah rawi besar, rawi yang cukup banyak. Yang meriwayatkan hanya isyarah tanpa menggerakkan telunjuk. Al-Mu'allif Asy-Syeikh Muqbil bin Hadi rahimahullah termasuk ulama yang berpendapat seperti ini. Ini syadzah. Riwayatnya dhaif syadzah sehingga secara praktiknya hanya isyarah dengan tanpa menggerak-gerakkan jari. Difahami ya, itu secara periwayatan. Ada khilaf di kalangan ulama dalam bab ini. Juga terkait dengan masalah fiqihnya. Juga sama, ada yang mengatakan tidak disunnahkan menggerak-gerakkan jari. Ini pendapat jumhur ulama, ada yang mengatakan disunnahkan menggerak-gerakkan jari. Wahakadha. Sesuai dengan keadaan hadisnya, barakallahu fikum. Baik, terkait dengan masalah khilaf ini, khonafitin azzakumullah, itu khilaf yang mu'tabar. Perbedaan pendapat yang mu'tabar di kalangan para ulama. Maka dikaji, antum kaji secara ilmiah argumentasinya, antum rojihkan yang antum yakini rojih, amalkan. Dan harus toleransi dengan pendapat yang lain. Faham tum? Ketika antum merojihkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan penambahan tahrik, penambahan menggerakkan telunjuk itu sahihah, makbulah, amalkan. Ketika tasyahud, antum ibu jari dan jari tengah dilingkarkan, jari telunjuk kemudian mengisyaratkan, lalu ditahrik, digerakkan. Itu yang meyakini makbulah. Antum, tasamuh, toleransi dengan pendapat yang lain yang diam saja. Juga sebaliknya. Yang merasa mantap, merasa yakin dengan argumentasi yang mengatakan isyarat saja dengan tanpa tahrik, amalkan. Lalu tasamuh, toleransi dengan pendapat yang menggerakkannya. Dikarenakan al-khilaf mu'tabar. Tidak boleh ada saling mencela, apalagi saling membid'ahkan dalam bab ini. Adalah yajuz. Dikarenakan khilaf yang mu'tabar. Barakallahu fikum. Jangan ada yang mengatakan, oh yang diem saja, ini salafi Yamani. Yang menggerak-gerakkan salafi Yordan, ada minal mudhikat, termasuk muhzinat, statement-statement yang menyedihkan, yang tidak memahami khilaf para ulama dalam perkara fikih seperti ini. Dipaham ya? Rajihkan, yang ada maka rajih, amalkan, dan tasamuh, toleransi dalam bab ini. Tidak ada sangkut pautnya dengan sunni atau ghairu sunni. Bab fikih, bukan perkara manhaji, barakallahu fikum. Saya secara pribadi lebih condong kepada pendapatnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Diam dengan tanpa tahrik. Antum tafadhol, antum kaji, antum telaah yang antum meyakini rajih amalkan. Ketika antum salat, antum hanya isyarah, di sampingnya antum ada menggerak-gerakkan, biasa saja. Tasamuh, toleransi. Dia yakin dengan pendapat yang kedua, enggak ada masalah. Sama-sama membawakan argumentasi dan khilafnya mu'tabar. Jangan lagi diem, sampingnya ada yang gerak-gerak, dipegang gini. Diem gitu. Ada mayam lagi, ada layajus. Paham itu? Antum harus memahami fiqhul khilaf. Fiqh pemahaman tentang khilafnya para ulama. Kalau mu'tabar, itu caranya. Masalah berikutnya, khusus untuk yang memahami tahrik, menggerak-gerakkan telunjuk, dan dia mengamalkannya. Hadisnya menyebutkan, yuharrikuha, menggerakkannya. Maka amalkan sesuai dengan lafaz dan makna tahrik, menggerakkan. Itu kaidahnya adalah antum menggerakkan bagian ujung telunjuknya antum. Hakadah. Digerakkan. Paham tuh? Sebagian pihak mengamalkannya dengan naik turun. Hakadah. Ini bukan namanya menggerakkan. Ini namanya raf'un wa khafdun. Raf'un wa khafdun. Naik, turun, naik, turun. Lafadnya bukan raf' wa khafd. Apa lafadnya? Tahrik. Hanya menggerakkan saja. Camkan baik-baik. Sehingga untuk yang berpendapat demikian, amalkan sesuai dengan lafal hadis dan jangan bermain-main. Ini ancaman yang sangat keras. Istihza, mengolok-olok, mencemooh, bermain-main dengan gerakan sholat dosa besar. Jangan dimain-main, kan ada sebagian, ya dulu sih waktu saya masih belajar dulu, ada sebagian teman yang main-main. Gini-gini kan sama dia. Jadi telurnya diputar-putar begini. Putar-putar begini. Sebagian malah, ya itu, menjadikan telunjuk nulis sesuatu. Seakan-akan nulis sesuatu, entah bahasa Latin, entah bahasa Arab, gini-gini. Adalah ya jus. Itu tala'ub. Bermain-main dalam bab sholat bukunya. Dosa besar. Hati-hati ya, kawan. Sehingga yang mengamalkan tahrik, amalkan dengan keyakinan atau merasa yakin, itu adalah argumen yang sangat kuat. Dan tasamuh, toleransi dengan pendapat yang lain. Ketika itu tahrik, maka amalnya adalah menggerakkan ujung telunjuk. Hakata. Paham tuh? Difaham ya? Antum mubal. Barakallahu fikum. Di sini tidak ada ilzam, tidak boleh mengharuskan para talaba untuk ikut sama gurunya. Saya merujukkan pada masyarakat mobil. Antum semua yang di sini harus sama. Tidak demikian. Pertanda, tidak paham fikih khilaf. Yang betul, sampaikan kepada para talaba, khilaf ulama demikian, silakan dikaji. Saya pribadi merujukkan yang isyarah saja dengan tanpa tahrik. Ketika ada teman antum, atau guru antum, ustaz antum, yang menggerakkan jemarinya, maka itu pendapat yang lain yang juga mu'tabar. Khilafnya mu'tabar. Paham ya? Dan bukan sekarang aja pembahasannya. Dari mulai zaman-zaman dahulu kala. Dari bahasa kalangan para salaf, memang ada khilaf dalam bab ini. Barakallahu fikum. Ifhamu hadha. Pahami baik-baik. Antum harus dewasa dan ilmiah dalam perkara khilafnya para ulama. Sekarang kita baca hadisnya. Qala asy-syekh rahimahullahu taala. Qala al-imam Abu Abdullah ibn Majah rahimahullah, Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini. Muhammad bin Yazid ibn Majah al-Qazwini. Dalam bukunya Sunan Ibnu Majah. Qala haddatsana Ali ibn Muhammad Ar-Rusaifi. Thiqatun tsabit. Beliau sering membawakan hadis dari jalurnya Ali bin Muhammad hadza. Syekhnya Ibnu Majah aktsara anhu. Sering membawakan dari beliau. Qala haddatsana Abdullah ibn Idris an 'Asim bin Kulaib an abihi wa Kulaib. Kata Sutuq Hasan al-Hadith. Sehingga secara isnad dikatakan Hasan. An Wa'il bin Hujur. Dari sahabat Wa'il bin Hujur. Semoga Allah meridainya. Qal, beliau mengatakan. Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aku melihat An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Qad halaqal ibhama wal wusta. Dan beliau membuat lingkaran, melingkarkan ibu jari dan jari tengah. Hagada. Bikin lingkaran hagada. Gini ya. Wa rafa'allati talihima. Dan beliau mengangkat. Rafa mengangkat yang di antara dua jari ini. Yang mana ya, Fan? Sababah, jari telunjuk. Bukan jari manis, bukan jari kelingking, tapi jatuh. Dikata rafa'a. Diangkat. Ini yang disyariatkan. Adapun sebagian muslimin, bahkan saya perhatikan sebagian talaba ketika tasyahud kok ininya ke bawah, telunjuk ke bawah kama hadza, ada khilafus sunnah. Ada apa enggak ada? Ada apa enggak ada? Jangan-jangan masih banyak. Jadi bukan begini. Oh, begini ada orang kelihatan malasnya. Yang sunnah diangkat. Wa rafa'a allati taliha. Diangkat, hakata. Paham ya? Diangkat. Bukan dibawakan gini. Diangkat. Sehingga jangan lemes. Diangkat. Yad'u biha fit tasyahud. Berdoa dengannya ketika tasyahud. Jadi sambil membaca tasyahud, belum mengangkat telunjuknya demikian. Barakallahu fikum. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala hadza haditsun hasan. Kenapa kok hasan? Ada rawi yang bernama Asim bin Kulaib dan bapaknya Kulaib saduq hasanul hadits. Barakallahu fikum. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala hadza al-haditsu yadullu 'ala al-isyarati bil usbu'. Hadis ini menunjukkan isyarat dengan telunjuk, dengan jari. Al-usbu' as-sababa, jari telunjuk. Isyarat dengan telunjuk saja. Qala wa amma tahrik, ada menggerak-gerakkan telunjuk tadi. Faqad tafarrada bihi Zaid bin Qudamah, bersendirian dalam meriwayatkannya seorang rawi yang bernama Zaid bin Qudamah. Beliau rawi dikatakan thiqatun sabtun. Thiqah sabat. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan ada beberapa rawi yang lain, 2 atau 3 sehingga saya ikhwan, yang menguatkan riwayat Zaid bin Qudamah. Jadi enggak sendirian. Enggak sendirian, ada 2 atau 3 lain bersama dengan beliau. Namun 2 atau 3 rawi yang menguatkan levelnya, kelas kesiqahannya enggak sebagaimana Zaidah. Dari 3 atau 4 rawi tadi, Zaid bin Qudamah yang paling siqah sahabat. Yes, ini meriwayatkan dengan tambahan wa ra'aituhu yuharrikuha, ha kata tambahannya. Dengan tambahan kata wa ibn Hujr wa ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yuharrikuha, dan saya melihat Rasul menggerakkan jemari tadi, namanya tahrik. Paham ya? Ini yang membawakan penambahan tahrik. Qala rahimahullah wa qad khalafa 14 rawiyan. Zaidah ini menyelisih 14 rawi. Disebut namanya masing-masing. Kata beliau, Bishr ibn Mufaddal inda Abi Dawud, Sufyan bin Uyainah inda Nasai, wa Thawri inda Nasai, wa Abdul Wahid bin Ziyad inda Ahmad, wa Syu'bah inda Ahmad, wa Zuhair bin Muawiyah inda Ahmad, wa Abdullah bin Idris inda Ibn Khuzaimah, wa Khalid bin Abdillah Tahan inda Al-Bayhaqi, wa Muhammad ibn Fudail ibn Khuzaimah, wa Abul Ahwas Salam bin Sulaim bin Tayalisi, wa Abu Awanah wa Ghailan ibn Jami' hakahu anhuma Al-Bayhaqi, dihikayatkan dengan Al-Bayhaqi. Cuma di bawah itu qultu, kata Syekh, qad wajadtu lahuma riwayatan, bahkan aku mendapati periwayatan untuk mereka berdua inna tahlil fil kabir walhamdulillah. Terus wa Qais bin Rabi wa Musa bin Abi Katsir kilahuma inda tabani fil kabir. 14 dikatakan kullahum, semua mereka yang 14 tadi, rawahu an Asim bin Kulaib, meriwayatkan hadis dari Asim bin Kulaib dari bapaknya, dari Wail, wa lam yadhkuru fihi tahrik, dan tidak menyebutkan tahrik pada hadis itu. Di semata-mata isyarat saja dengan tanpa penambahan menggerak-gerakkan jari. Ini pembahasan Syekh Mubin bin Hadi, ikhwan. Bahkan dia menyebutkan merujuk tulisan muridnya Kalau muridnya sendiri dalam buku yang Syekh Mubin Al-Ikhwan, itu 18 rawi. Ada lagi yang mengkajinya sampai 21 rawi. Zaid bin Qudamah dan beberapa rawi yang lain menyelisih rawi-rawi tadi. Beliau mengatakan 14, ada yang 18, ada yang mengatakan 21 rawi. Anda melihat siapa di antara rawi itu? Ibn Uyayna, Ibn Uyayna, Sufyan Tsauri, Syu'bah. Ini jibal fil hifdz. Ini tidak sembarang orang. A'immah fil hadith. Tambah lagi yang lainnya lagi. Semuanya meriwayatkan dari Asim bin Kulaib, dari bapaknya, dari Wa'il bin Hujr, dan tidak menyebutkan tambahan lafaz menggerakkan jari. Lanjut. Qala asyihu rahimahullah. Warawahu minas sahabah. Dan hadis ini juga diriwayatkan dari kalangan sahabat Abdullah bin Zubair, wa Abdullah bin Umar, wa Abu Humaid As-Sa'idi, wa Abu Hurairah, wa Thabit bin Abi Waqqas, wa Ibnu Abbas, wa Khifaf bin Ima, tujuh lagi. Kulluhum lam yadhkuru tahrik, mereka semuanya tidak menyebut tahrik. Belum menegaskan, qala rahimahullah fa'ulima bihada, maka diketahui dengan uraian ini, anna riwayata za'idata syadzatun, wallahu a'lam. Maka riwayat za'idah dikatakan syadzah. Ini ganjil, nyeleneh gitu ya kawan. Dalam pembahasan ilmu hadis yang namanya syadzah, ialah mukhalafatul maqbul liman huwa awla minhu. Seorang rawi yang makbul, entah rawi yang thiqah atau shaduq, menyelisihi rawi yang lebih aula daripada dia. Aula yang lebih layak, mungkin lebih thiqah daripada dia. Atau lebih banyak jumlahnya daripada dia. Dikatakan syad. Di sini, za'idah thiqah sahabat. Dikuatkan beberapa rawi yang lain. Meriwayatkan dengan tambahan tahrik, menggerak-gerakkan jari. Cuman dia menyelisihi 21. Itu rawi-rawi yang lain. Yang sebagian nama-nama tadi lebih thiqah daripada Zaidah. Wa lebih banyak daripada Zaidah. Ditambah lagi 7 sahabat yang lain meriwayatkan juga dengan tanpa tambahan tahrik. Sehingga dikatakan syadza al-Asyikh Muhammad bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Ini argumentasi beliau. Barakallahu fikum. Wallah insyaAllah ya. Saya pribadi mantap dengan ini. Antum silakan mengkaji barakallahu fikum. Lanjut qala rahimahullahu taala wa yuraji'u. Silakan merujuk tafsilu man kharraja hadits haula. Rincian-rincian rawi-rawi, rincian ulama yang mentakhrij, yang mengeluarkan hadisnya. Ulama-ulama tadi, rawi-rawi tadi, alladzina khalafu Zaidah, yang menyelisih Zaidah. Wahai sahabat dan ulama yang mengeluarkan hadis sahabat-sahabat tadi, fi bahthi akhina, silakan merujuk pada pembahasan saudara kami. Ini benar muridnya beliau, dikatakan akhina Al-Fadil Abil Mundhir Ahmad bin Sa'id Al-Hujari hafizahullah taala. Ketika saya sampai di sana tahun 2001 Januari akhir, bertepatan dengan akhir Dzulqa'dah ketika itu ya. Dari sana saya cari siapa ini Ahmad Al-Hujari. Ketemu sama beliaunya, dikarenakan sama-sama satu komplek di Mazru'ah namanya. Ini Al-Hujari. Sampai sana saya mendapati beliau sampai saya pulang tidak pernah membuka dars. Paham ya? Jangan ada muslim buka daris ini, beliau enggak buka daris ketika itu. Nah, beliau dikenal di kalangan ikhwah sana kala itu dengan sebutan Abu Rijal. Tahu Abu Rijal? Bapaknya Rijal, bapaknya anak laki-laki. Ini kunyah atau lakab masyhur di kalangan para ulama hadis. Untuk seseorang yang punya anak laki-laki 10. Ya, kalau 10 atau lebih namanya Abu Rujal. Dan beliau begitu. Anak laki-lakinya 10. Sehingga dikatakan Abu Rujal. Lakopnya, nama lakopnya Abul Mundir Ahmad bin Sa'id al-Hujari. Barakallahu fikum. Kalau punya anak perempuan 10, apa lakopnya? Abu siapa? Abu? Bukan Abul Mar'a, Abul Nisa. Abul Nisa. Barakallahu fikum. Beliau waktu itu ya, syugulnya nyopir. Jadi beliau punya mobil, pickup. Jadi yang mau ke pasar atau kemana sama beliau, jadi akhiri ke situ. Saya pernah disupiri beliau ketika berangkat ke pasar Talah namanya, Suq Talah. Ada pasar Sa'da, ada pasar Talah. Pernah sekali saya bersama dengan beliau. Nyupir toh, disupiri toh. Nggak pernah belajar sama beliau. Dikarenakan tidak mau buka daris. Tapi setelah ketemu dengan beliaunya. Sampai saya pulang, wallahualam bagaimana sekarang keadaannya beliau. Apalagi ba'dal fitan, saya nggak tahu bagaimana nasibnya beliau. Wallahualam bissawab. Gitu ya. Intaha. Selesai hadis ini. Wadih insyaAllah ya. Wadih. Antum hafalkan untuk pekan depan. Hadisnya saja sampai hadha hadithun hasan. Titik. Cukup sampai ya. Adapun kitabnya Al-Hujari, saya punya di rumah. Saya fotokopiin ya. Namanya Al-Bisharah. Tidak tebal. Segini ya bukunya ya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ingat ya, pemahaman fikih khilafnya harus antum pahami baik-baik. Silakan dikaji, silakan dipelajari, yang merasa mantap dengan sebuah pendapat, silakan diamalkan dan toleransi dengan pendapat yang lain, tidak ada sangkut pautnya dengan al-wala' wal fara', enggak ada sangkut pautnya dengan sunni sama hizbi, ini masalah fikih ilmiah sebagaimana masalah-masalah yang lain dari masalah fikih yang mu'tabar. Barakallahu fikum.